Visioning Indonesia, Khatib Basri. Mitra bisnis untuk meraih pangsa yang baik bagi produk Indonesia di pasar-pasar yang memiliki jumlah sangat masif seperti China misalnya, Indonesia dinilai harus dapat menggarap mass market meski tidak dalam produksi yang bersifat massal, apalagi berorientasi dengan harga yang relatif lebih murah. Lantaran pasar dengan penduduk yang besar seperti China, Bangladesh, dan India misalnya, memiliki kemampuan produksi barang konsumsi massal yang lebih unggul dibanding Indonesia. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, produk mass market seperti apa yang bisa digarap sesuai dengan kemampuan Indonesia saat ini? Banyak hal-hal yang mungkin bentuk bisnisnya kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Tetapi karena rising middle class ini muncul gitu. Nggak apa-apa bentuknya nggak bisa semuanya harus masif. Nah, keunggulan Taiwan pada waktu itu adalah mereka berangkat dari home industry sebetulnya. Industri rumah tangga. Itu yang kemudian di-extend, dibikin banyak. Nah, itu yang kemudian kita juga harus begitu. Kalau saya bisa ambil contoh produk batik misalnya, hingga saat ini di Indonesia kebanyakan tumbuh melalui sektor industri rumah tangga. Meski nantinya permintaan akan berkembang, tapi kemampuan produksinya terbatas, seperti kebanyakan masalah yang dialami industri rumahan. Apakah berarti kita menjadi tidak maksimal untuk menggarap pasarnya, Mas? Anda benar kalau mengatakan, ya kalau batiknya cuma bisa 10, ya nggak bisa dong, gitu kan. Itu yang kemudian di-extend. Tetapi bukan berarti dengan masuk kepada produk massal. Karena yang kita butuhkan adalah niche market. Kalau kita bersaing di dalam barang-barang yang saya sebutnya price quality adjusted, gitu, agak relatif lebih dikit mahal harganya karena kualitasnya bagus, kita punya ruang untuk bersaing. Tapi kalau Anda bersaingnya di dalam sepatu murah, gitu, kaos, bersaing dengan China, dengan Bangladesh berat. Jadi kita harus pinter-pinter untuk nemuin pasarnya. Singapura misalnya, dia nggak bisa bersaing sama kita di dalam produk-produk. Dia masa mau bikin tekstil, apa yang dia lakuin sekarang? Dia bikin di situ sebagai pusat dari services. Apa misalnya, kalau orang mau kesehatan, keuangan, pergi ke Singapura. Anda mau lihat museum yang bagus di Southeast Asia di Singapura. Ya kemudian dia datengin apa? Ini yang sekarang kita mulai realize, kita coba-coba lakuin. Ya bikin konsep musik, orang Indonesia pergi ke Singapura, ya kan, berikut tiketnya, berikut apa, dia bikin tuh, dia jual di sini. Nah, mereka kemudian lihat, dia dulu lihat ada industri pesawat di sini, apa namanya, kapal di sini, doknya dibikin di Singapura. Itu yang saya bilang, kemampuan untuk melihat market apa yang kira-kira bisa dimanfaatkan sebagai niche market. Nah, berhadapan dengan China, kita juga harus berpikir begitu. Demikian Khatib Basri, saya Gerry Sadewa.